Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim taslima mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah mengenal sekelumit dari kehidupan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nama ini tidak asing di telinga kita, terlebih mereka-mereka yang menyukai, mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari, nama beliau adalah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardisbah. Beliau berasal dari daerah Bukhara yang itu di luar daripada Jazirah Arabiyah, berarti beliau bukan orang Arab. Dan banyak dari ulama alul hadis yang mereka itu bukan dari Arab. Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim dari Naisabur, Imam Abu Dawud dari Sijistan, Imam Nasai dari Nasa, At-Tirmidzi dari Tirmidzi, Ibnu Majah dari Qoswain, banyak dari luar Arab. Masyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa yang namanya nikmat dan pemberian dari Allah, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan yang namanya kemuliaan tidak hanya untuk mereka orang-orang Arab, bahkan Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Bahkan sekalipun seorang itu nasabnya bersambung dengan Nabi, namun dia seorang yang kafir, maka tidak ada nilainya. Contohnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Rasulullah. Nama Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Rasul. Namun dia termasuk orang yang paling keras memusuhi Rasulullah dan dakwah Rasulullah, paling keras terhadap Islam dan kaum muslimin. Sampai-sampai turun ayat yang dibaca dan dihafal, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, dihafal, dibaca oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari generasi-generasi, untuk sebagai pelajaran bahwa nasab keturunan bukanlah yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi keimanan, ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di tengah-tengah kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kalau di sisi manusia mungkin lain, yang jabatannya ya tertinggi, kedudukannya terpandang, hartanya melimpah, mungkin itu di hadapan umumnya orang. Tapi di sisi Allah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Orang yang menghiasi dirinya dengan ilmu dan dengan amal. Orang yang menghiasi dirinya dengan apa? Ilmu dan amal, inilah orang yang paling mulia. Kalau dia mengatakan bagaimana Imam Bukhari, dia bukan orang Arab, tapi kok bisa bahasa Arab, bagus, bahkan kitab Sahih Bukhari, kitab paling bagusnya kitab setelah Al-Quran. Jawabannya, dahulu para sahabat ketika membuka negeri-negeri, mereka berdakwah mengajak manusia kepada Islam, dan negeri-negeri tadi menyambut ajakan Islam, para sahabat membiasakan negeri-negeri tersebut untuk berbicara dengan bahasa Arab. Sedikit-sedikit akhirnya bahasa Arab itu yang tadinya bahasa asing menjadi bahasa sehari-hari, bahasa ibu sudah mulai berkurang. Kalau dia mengatakan, ya namanya bahasa itu kan termasuk kearifan lokal yang dijaga. Jawabnya tidak mengapa, tapi bahasa Arab ini bahasa Al-Quran dan hadis yang seorang ketika mempelajarinya yang diinginkan agar lebih mudah memahami Islam. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu dengan bahasa Arab, sehingga dengan kita mempelajari bahasa Arab akan lebih memudahkan kita dalam memahami Islam. Ya, akan lebih memudahkan kita dalam memahami Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari, kakek-kakeknya dahulu itu aslinya agamanya Majusi, penyembah api. Tapi tadi, ya, Al-Imam Al-Bukhari, ya, meskipun dulu kakek-kakeknya itu agamanya Majusi, tapi ada salah satu dari kakek beliau yang kemudian masuk Islam, yaitu Al-Mughirah. Ini masuk Islam. Sehingga dari situlah kemudian turun-temurun sampai kepada Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari. Adapun Bapak Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Ismail, ini termasuk dari orang yang alim di zamannya. Berarti Imam Bukhari berangkat dari keluarga yang alim. Bapaknya alim, ibunya seorang ahli ibadah. Biasanya dari bibit yang baik akan muncul apa? Ya. Buah yang baik pula. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari ditinggal mati atau ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil. Berarti Al-Imam Al-Bukhari itu yatim. Berapa banyak ya dari para ulama yang kecilnya itu yatim? Ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan anak tadi sangat butuhkan belahan kasih sayang. Namun Allah SWT maha tahu orang-orang yang nanti akan dipilih oleh Allah. Meskipun orang tuanya meninggal, namun Allah tetap memberikan perhatian, kasih sayang dan penjagaan pada orang-orang seperti ini. Al-Imam Al-Bukhari dari kecil, dan kebiasaan dahulu anak-anak kaum muslimin itu mereka dimasukkan ke dalam kutab. Kutab itu tempat untuk mendidik anak-anak membaca dan menulis. Jadi anak-anak ini sebelum nanti dewasa sudah diajari bahasa tulis. Kalau ini sudah mampu, ini kunci dari ilmu. Membaca dan menulis kunci dari ilmu. Makanya ayat yang pertama turun kepada Nabi itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat yang pertama. Iqra basalah, menunjukkan bahwa Islam sejak awal datang sudah memberantas yang namanya buta aksara, memberantas yang namanya buta huruf. Islam mengajak pemeluknya untuk membaca, untuk menulis, mempelajari membaca dan menulis, yang dengan ini akan terbuka wawasan, terbuka ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya orang tidak tahu. Hanya dahulu orang-orang Arab sebelum datang Islam, mereka dikatakan al-ummiyun. Al-ummiyun itu orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Orang yang bisa baca dan bisa nulis waktu itu orang hebat. Berarti pendidikannya apa? Tinggi waktu itu sebelum datangnya Islam. Kemudian ketika Islam datang, seiring dengan itu Islam mengajarkan pemeluknya untuk membuka wawasan, mengajarkan pemeluknya untuk apa? Ya, belajar membaca dan menulis. Al-Imam Al-Bukhari, beliau ketika masih umur anak-anak kecil, beliau dimasukkan ke dalam kutab. Ya, kutab itu tempat untuk diajari padanya baca dan tulis. Yang umumnya anak-anak waktu itu yang diprioritaskan itu bagaimana bisa baca dan tulis, tapi Imam Bukhari sudah ada keinginan kuat untuk mempelajari hadis Nabi. Dia masih kecil. Dan biasanya tanda-tanda orang hebat itu terkadang terlihat dari ketika dia masih kecil. Di antara tanda-tanda orang nanti besarnya hebat, itu terkadang dari kecil sudah apa? Ada ciri-ciri ini, insya Allah jadi orang besar ini. Ada tanda-tandanya yang mengarah ke situ. Walaupun orang tidak tahu yang ghaib, ya kan? Ya, tapi segala sesuatu ada apa? Ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Al-Imam Al-Bukhari ketika dia berumur belasan tahun, beliau sudah gemar menimba ilmu hadis. Kitab para ulama dibacanya, dia pun melancong ke berbagai negeri. Pertama kali beliau menimba ilmu sampai jauh itu saya ke Mekah. Beliau datang ya dengan saudaranya dan ibunya untuk haji. Ketika musim haji selesai, ibu dan saudaranya pulang, Imam Bukhari tetap tinggal di Mekah mempelajari ilmu dan belajar dari para ulama yang ada di sana. Kurang lebih umurnya masih 16 tahun. Umur muda yang sebenarnya kalau dicurahkan untuk yang positif dan yang baik, insya Allah akan bermanfaat bagi ya masyarakatnya, bagi Islam dan Muslimin. Namun ketika umur muda kemudian disia-siakan, tenggelam dengan HP ya dari ya sore sampai larut malam, ya entah apa yang dilihat, entah apa yang didengar, apa yang bisa diharapkan dari generasi yang seperti ini? Generasi yang menyia-nyiakan waktu, generasi yang membunuh potensi, padahal kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah sampai ditanya di antaranya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Masa muda adalah masa paling rawan dari tingkatan-tingkatan umur yang dilalui oleh manusia. Masa muda adalah masa yang seorang itu tarik-tarikan antara ya, mengikuti syahwat dan keinginan ya, hanasu, ataukah dia akan ya, menatap masa depan yang cerah. Di sini ada perjuangan yang berat. Ketika baru 16 tahun kurang lebih, Al-Imam Al-Bukhari sudah melancong jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, jauh dari kelezatan hidup, Anda tidak bisa bayangkan ya belajar ilmu di zaman itu. Kalau kita belajar atau kita mengikuti kajian, terkadang ya, kadang di kampung-kampung itu kalau ada pengajian itu, habis pengajian ada ya snack-nya, ada ya kopinya, ada tehnya, ya kan? Di zaman dulu enggak terbayang. Tapi itu semua dilakoni untuk meraih yang namanya cita-cita mulia. Ketika berumur 18 tahun kurang lebih, Al-Imam Al-Bukhari sudah menulis kitab yang namanya At-Tarikh, At-Tarikhul Kabir, sejarah para perawi, sekian jilid. Umur 18 tahun itu umur-umur yang ya umumnya ya, umumnya anak ya kan, terutama di zaman sekarang itu enggak kepikir yang seperti itu. Tidak terpikir apa yang akan diberikan untuk masyarakatnya. Pokoknya yang penting saya senang, yang penting apa yang saya inginkan terlaksana, seperti itu. Sikap egois, mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain, itu umumnya. Tapi Imam Bukhari sudah punya ya tinjauan yang jauh. Tidak ingin menyanyiakan masa muda tanpa memberikan jasa untuk umat. Yang namanya mengumpulkan materi untuk menulis sejarah ini bukan perkara yang ringan. Sejarah itu menghafal orang, menghafal tempat, tahun, bulan, hari, ya, berat. Dan Anda enggak bisa bayangkan nulisnya di bawah lampu yang terang. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab At-Tarikh, ya, itu di bawah sinar rembulan. Di Madinah, di bawah sinar rembulan, memanfaatkan betul sinar rembulan untuk apa? Menulis. Keterbatasan kemampuan yang ada pada ulama dulu tidak menjadi penghalang untuk mereka meraih cita-cita yang mulia. Keterbatasan kemampuan atau finansial, harta tidak menjadi penghalang untuk meraih cita-cita yang mulia. Memang kalau orang itu jiwanya besar, tubuh ini letih mengikuti keharapnya. Kata seorang penyair seperti itu kurang lebih. Lalu kata sebagian orang, idza kanatin nufusu kibaran ta'iba fi muradi al-asadi. Kalau jiwa ini besar, orang itu cita-citanya itu apa? Tinggi. Tubuh ini akan letih mengikuti keharapnya. Tadi itu, meski meletih nanti dia akan memetik hasilnya. Karena sesuatu yang didapat dengan letih dan susah payah, ketika seorang mendapatkannya, dia akan merasakan kenikmatan tersendiri. Ya. Al-Imam Al-Bukhari sudah menulis kitab, padahal dia masih umur belasan tahun. Di bawah sinar rembulan di kota Madinah, ya, An-Nabawiyah. Al-Imam Al-Bukhari diuji oleh Allah ketika masih kecil dengan kebutaan. Dia buta. Dan yang namanya buta itu termasuk musibah yang besar. Orang yang dibutakan matanya oleh Allah, kemudian dia bersabar, Allah ganti dengan surga. Ini musibah yang orang ketika ya, na'udzubillah, dibutakan matanya, ya, ini musibah ya kan. Tapi kalau dia bersabar, Allah ganti dengan surga. Ada dua jenis cacat fisik, tapi ulama membedakan. Yang pertama orang yang bisu, yang kedua orang yang yang pertama orang yang tuli, yang kedua orang yang buta. Orang yang tuli itu lebih ringan musibahnya ketimbang orang yang buta. Kenapa? Jadi matanya masih melihat kan, dia bisa jalan ke sana kemari bisa. Cuma dia tuli, enggak dengar apapun. Adapun orang yang buta enggak bisa kemana-mana, sulit. Tetapi di akhirat lebih maslahat orang yang buta daripada orang yang tuli. Bahkan menurut penelitian banyak wali-wali Allah yang dulunya buta ketimbang yang tuli. Kenapa? Orang ketika dia itu buta, tapi telinganya masih dengar, masih mendengar ilmu, mendengar nasihat, dan tidak keluyuran ke tempat-tempat maksiat. Tapi orang yang tuli, nasihat gak dengar, lihat maksiat sana sini, gak ada nasihat yang bisa masuk, sudah dia berbuat apa? Kemaksiatan. Sehingga tidak sedikit dari wali-wali Allah yang Allah uji dengan kebutaan, sedikit yang diuji dengan apa? Ya, budek atau tuli. Tapi subhanallah, Allah sembuhkan Imam Bukhari dari kebutaan. Tentu ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian ada sebab ibunya. Ibunya, ya siapa orang tua yang tega melihat anaknya buta? Sang ibu terus mohon kepada Allah, terutama di malam hari, agar kebutaan yang menimpa anaknya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada satu malam, ibunya bermimpi. Bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan, ya hadi, wahai perempuan, Allah telah menyembuhkan mata dari anakmu dengan sebab doanya kamu yang terus menerus. Kemudian ketika bangun di pagi hari, ternyata anaknya sudah apa? Sembuh dari kebutaan. Luar biasa. Luar biasa. Ingat, di antara doa yang mustajab adalah doa ul walidain, doa kedua orang tua. Sehingga jangan sampai orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anaknya. Senakal apapun, jangan. Doakan hidayah, doakan kebaikan, doakan petunjuk. Meskipun anaknya ini suka apa namanya menyakiti orang tuanya, hartanya suka dirampas oleh anaknya, jangan sampai mendoakan kejelekan, doakan kebaikan. Doakan hidayah, siapa tahu Allah kabulkan, kemudian jadi anak yang berubah menjadi anak berbakti, kemudian ya Allah gantikan apa yang dulu telah diambil dari hartanya, Allah gantikan yang lebih baik. Di antara doa yang mustajab adalah doa ul walidain, doa kedua orang tua. Al-Imamul Bukhari, dia melancong ke berbagai negeri, dan Allah memberi keluasan dan kemudahan bagi Imam Bukhari untuk bisa berjumpa kurang lebih 1000 guru. Beliau belajar dari para ulama di berbagai negeri, kurang lebih 1000 syekh, 1000 guru yang dia sudah menimba ilmu darinya. Imam Bukhari tidak mencukupkan menimba ilmu di negerinya. Beliau melancong ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, yang di situ ada kantong-kantong ulama. Yang di situ ada apa? Kantong-kantong ulama. Dan tadi, guru Al-Imam Al-Bukhari bisa mencapai 1000. Dan Al-Imam Al-Bukhari tidak mau menulis hadis kecuali dari guru yang lurus, ya, tauhidnya lurus, agamanya. Kalau ada yang bertanya, loh, yang namanya guru itu ya mesti baik? Jawabannya, oh tidak mesti. Ada orang yang dia ya pintar tapi apa? Akhlaknya bejat, perangainya tidak bisa dijadikan sebagai panutan. Pintar dia tapi keblinger, tidak bisa dijadikan teladan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, saya tidak mencatat hadis, tidak meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang meyakini al-imanu qaulun wa amal. Yang namanya iman itu diucapkan dan diamalkan. Karena ada sekelompok orang yang mengatakan yang namanya iman itu cukup diucapkan, walaupun enggak diamalkan. Ini kayak orang munafik. Diucapkan dengan lisannya tapi tidak diamalkan. Atau sebaliknya ada orang mengatakan yang namanya iman itu cukup diyakini, enggak usah diamalkan. Ini juga sama. Al-Imam Al-Bukhari menghafal kurang lebih 100 ribu hadis yang sahih dan 200 ribu hadis yang dhaif, yang lemah. Dan menghafal hadis ini tidak semudah menghafal apa? Ayat Al-Quran. Lebih berat. Dan seorang kalau dia menghafal sampai ratusan ribu hadis, menunjukkan seperti apa kuatnya hafalan orangnya, tekunnya seperti apa. Orang kalau dia bisa menghafal seperti itu, di samping Allah SWT berikan kepada dia ya, kesabaran luar biasa, kemampuan untuk menghafal, dia juga diberi oleh Allah kesabaran. Umumnya kita gak sabar menghafal ya 5 atau 10 hadis, setelah itu kita melanjutkan malas, merasa udah cukuplah 10. Padahal masih terlalu banyak ilmu yang belum kita ya ketahui. Lalu dia mengatakan, menghafal hadis, apa faedahnya? Menghafal hadis apa faedahnya? Yang penting bagi kita kan memahaminya. Kita katakan, pertama menghafal dulu, kemudian setelah itu kita paham. Karena kalau kita gak hafal, bagaimana kita akan memahami sesuatu yang kita gak pernah, kita gak ngerti, gak hafal, gak ngerti, memahami apa. Jadi kalau kita sudah hafal, kita belum paham, nanti kita akan mencari hadis ini apa maksudnya, hadis ini seperti apa, faedah-faedahnya, baru kita cari. Penting itu menghafal. Dan kuat dan tidaknya hafalan seorang, di samping tadi pemberian dari Allah, ada sebab. Di antara sebabnya adalah seorang meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang ahli maksiat sulit untuk ngapal. Ya kalau ngapal di lagu-lagu gampang, untuk ngapal di ayat abot. Ahli maksiat seperti itu. Untuk menghafal kata-kata setan itu gampang. Tapi kalau menghafal ayat-ayat Al-Quran, abot, berat. Di antara sebab seorang itu mudah untuk menghafal dan juga agar hafalannya itu kokoh, tinggalkan kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan, insya Allah Allah akan berikan berdari ilmu dan akan kokohkan, akan mengokohkan hafalannya. Allah SWT mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajari kalian, Allah akan berikan ilmu pada kalian. Pernah Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Imam Waqi', hafalannya itu kok jadi jelek, enggak sekuat kemarin-kemarin. Imam Syafi'i mengkerasa, kok seperti ini hafalan saya, kacau, enggak kayak kemarin-kemarin. Dia pun mengeluhkan kepada gurunya, itu Imam Waqi'. Disebutkan dalam syair, syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi waqala bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Aku mengeluh kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalan saya. Maka sang guru memberi arahan, memberikan bimbingan untuk meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu ini adalah cahaya dari Allah. Dan cahaya dari Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Karena ilmu adalah cahaya, ya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada ahli maksiat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pernah Imam Al-Bukhari dengan dua temannya selalu datang di majelis Syekh, dan umumnya orang menimba ilmu itu mencatat, dan memang seperti itu aslinya. Jadi orang ketika dia belajar di majelis itu mencatat faedah-faedah, karena ibarat ilmu itu binatang buruan. Kalau kita udah dapat binatang buruan, ya kita ikat. Nah, kalau kita gak ikat, akan lepas lagi. Ilmu seperti itu. Ketika di majelis kita hafal, kita paham, tapi setelah kita keluar, kita sibuk, ya, bertemu keluarga, lupa sudah. Tapi kalau kita mencatat, kita lupa, kita masih bisa kembali ke catatan kita. Oh iya, tanggal sekian malam ini nih faedahnya sekian seperti ini. Nanti dirapikan lagi di rumah. Ini baru. Tapi Al-Imam Al-Bukhari ini di luar dari keumuman orang. Dia dengan dua temannya sering datang ke majelis. Dua temannya mencatat, Imam Bukhari gak pernah catat. Tapi ingat, dia itu hafalannya kuat, kita gak seperti Imam Bukhari. Ya, jangankan yang kemarin atau seminggu tadi yang dibaca oleh imam di waktu salat maghrib rakaat pertama apa ya, itu kadang lupa, belum sampai satu jam, apa ya tadi rakaat yang pertama dibaca oleh imam setelah al-fatihah, lupa kan, sebagian lupa surat apa ya, pada suratan pendek. Ini nggak perlu seminggu dua minggu, nggak sampai satu jam kita udah lupa. Setelah lama seperti Imam Bukhari tegur, ente gak pernah catat. Namanya ente di rumah jadi mencatat. Setelah berhari-hari temannya sering menegur, Imam Bukhari mengatakan, sudah, sampaikan kepada saya apa yang kalian tulis. Ya. Setelah disampaikan, ternyata Imam Bukhari ya sudah hafal semuanya, bahkan apa namanya memberikan tambahan yang tidak ada di catatan mereka. Kagum mereka. Tapi ya, kita ini bukan seperti Imam Bukhari. Kita ini jangan anggap seperti beliau. Kita ini ibarat kerupuk disiram kuah ya, lempem ya kan. Hafalan kita itu ya kurang lebih kayak tadi. Intinya bahwa Imam Bukhari diberi oleh Allah kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan memang hidupnya seolah-olah untuk hadis Nabi, untuk mencatat, membaca dan merapikan dan mengajarkan hadis-hadis Nabi. Dan Anda tahu, di antara manusia yang paling banyak pahalanya adalah ahlul hadis. Di antara orang yang paling banyak pahalanya adalah ahlil hadis, ahli hadis. Kenapa? Yang namanya ahlul hadis, setiap mereka menyampaikan hadis Nabi atau mencatat, ketika melewati nama Nabi pasti mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu menyebutkan dengan lisan, diucapkan sallallahu alaihi wasallam dengan lisan. Kalau itu ditulisan, ya juga dalam bentuk tulisan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketika nama Nabi disebut, kemudian dia mengucapkan salawat kepada Nabi, maka Allah balas dengan 10 kali. Apa rugi? Tidak akan rugi. Kalau Anda dagang, ya, Anda beli barang 10 ribu, laku 100 ribu, wah luar biasa, jungkir balik itu sudah untungnya. Ya, luar biasa. Nah ini, ya, orang yang bersalawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut, satu kali saja, Allah akan membalas dengan 10 kali. Sementara ahli hadis itu, sehari berapa kali dia membacakan hadis, sehari berapa kali dia mencatat hadis Nabi, berarti sekian kali juga dia mengucapkan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran kalau ahlul hadis di antara orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlul hadis umumnya mereka awal mengawali hidupnya dengan kesulitan, tapi ujungnya Allah berikan kemudahan. Kata sebagian penyair, ahlul hadisi tawilun a'maruhum kasirun arzakuhum. Ahlul hadis biasanya umurnya panjang-panjang dan rezekinya apa? banyak. Karena orang yang membela sunnah Nabi dan mengajarkannya ini sedikit, sehingga dengan panjangnya umur mereka, sunnah Nabi bisa terus menebar, ya, menebar ilmu bisa menyebar. Karena mereka sibuk dengan menebarkan ilmu, ya, maka Allah pun berikan barokah pada umur mereka. Terkadang, ya, harta dunia datang dalam keadaan dia tidak menyangka-nyangka, bahkan dia pun mungkin menolaknya, khawatir tergoda dengan harta, khawatir tergoda dengan kekayaan, lebih memilih hidup sederhana daripada kaya raya nanti lupa dengan apa? Harta. Harta datang loh. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Imam Abu Hanifah seperti apa? Ditawari menjadi, ya, hakim. Jabatan yang bergengsi sekali. Di tengah-tengah masyarakat dia menolak. Dia merasa enggak mampu dan merasa khawatir kalau dia memegang jabatan ini dia tidak amanah. Akhirnya dia apa? Menolak. Kedudukan harta datang pada orang-orang seperti ini dalam keadaan tidak disangka-sangka. Ahlul hadisi tawilun a'maruhum katsirun arzaquhum. Ahlul hadis biasanya rezeki mereka banyak dan umur mereka panjang. Al-Imam Al-Bukhari lahir pada tahun 194 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Di berapa tahun kurang lebih? Kurang lebih 62 atau 63 tahun. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau di samping berilmu, beliau juga berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Apa arti dari ilmu kalau tidak diamalkan? Bahkan orang kalau ingin ilmunya itu kokoh, ilmunya tetap mantap dan tersimpan dalam dada ini, amalkan ilmu tadi. Jadi kalau nggak diamalkan, ilmu tidak diamalkan akan cepat hilang. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dulu seorang penyair mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu membisikkan kamu, membisikkan kepadamu untuk mengamalkan. Kamu sudah tahu, amalkan. Kalau kamu mau beramal, ilmu akan kokoh dan menancap. Tapi kalau kamu tidak mau beramal, ilmu pun akan pergi. Ilmu akan pergi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berangkat dari keluarga yang sangat hati-hati dalam mencari usaha. Ayahnya saja, itu Ismail, beliau betul-betul sangat teliti dari usahanya itu, jangan sampai ada yang samar apalagi haram. Karena memang makanannya haram, minumannya haram, atau dari hasilnya haram akan menjadi sebab doa seorang itu tertahan. Ya. Dan saking hati-hatinya Imam Al-Bukhari waktu itu, didatangkan pada Imam Bukhari barang mau dijual. Para pedagang itu datang untuk menawar barangnya, siap untuk memberi untung 5.000 dirham. Waktu itu pas malam-malam, para pedagang datang, sudah, barang kamu kami beli, kami kasih untung 5.000 dirham. Pada 1 dirham itu uang perak, 1 dirham itu kurang lebih 3 gram. 3 gram. Kalau kali berapa? 5.000 berarti berapa? 15.000 gram. 15.000 gram berarti berapa kilo? 15 kilo ya perak, kurang lebih segitu. Kata Imam Bukhari, sudah besok aja pembicaraan kita lanjutkan besok. Ternyata besok hari datang pedagang lain siap ngasih untung 7.000. Ternyata di malam 5.000 dirham, sekarang 7.000. Imam Bukhari tetap memilih yang tadi malam, ya, menawar berapa? 5.000. Nah, kalau kita, wah sudah pilih yang ini 7.000, lumayan kan? Orang misalnya, ya ini 50 juta dengan 70 juta, pilih berapa? 70 juta. Tapi Imam Bukhari tidak seperti itu. Niatan beliau yang dengan mereka yang pertama, dan itu belum dibatalkan, tidak akan, ya, meskipun orang lain membujuknya dengan untung yang besar, tidak akan mau. Kenapa? Memang ilmu itu menyuruh kita untuk, ya, tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain. Bagaimana kalau kita jual barang ini masih dalam transaksi tawar menawar 5.000, kemudian ada orang lain ngatakan, batalkan, tak beli 7.000. Ini kita nggak boleh, ya. Sampai kita batalkan, ya, betul-betul, ya, sudah selesai, baru silahkan dengan orang lain. Tapi bukan karena ada yang nawar 7.000, ya kan? Karena memang kita belum cocok. Namun kalau seperti tadi, jangan sampai. Lebih baik kita sedikit tapi barokah daripada banyak. Sebut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting. Hal-hal seperti jual beli itu sangat penting untuk kita pelajari. Yang namanya dolim, mendolimi harta orang tidak hanya merampas. Tapi kita, ya tadi, kita ada tawar menawar dengan orang, ya, masih dalam tawar menawar, kemudian ada orang lain berani beli lebih mahal, kemudian kita batalkan dengan ini gak boleh. Ya. Umumnya orang gak ngerti seperti ini. Saya gak makan haram, Kak. Ya, saya gak mencuri. Betul, Anda gak mencuri, tapi ini jual beli yang tidak boleh. Ya. Karena akan mengakibatkan pertikaian, ya, antara pembeli dengan pembeli, dan antara penjual dengan pembeli. Islam tidak suka dengan yang seperti ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti batal isya. Sedikit wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.